Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah. Pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca pelajaran ke 16 insyaallah. Atau sebelumnya ada latihan yang belum? Nah, belum ya? Atau sudah? Nah, sudah selesai. Pelajaran 16 halaman 86. Halaman 86. Mengenal jumlah fi'liyah. Jumlah atau kalimat sempurna di dalam bahasa Arab, jika dilihat pada jenis kata yang mendahuluinya, yakni jumlah, kalau dilihat dari kata yang ada di depannya, itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan jumlah ismiyah, dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Ini pembagian jumlah atau pembagian jumlah mufidah jika dilihat pada kata yang ada di depannya. Jumlah ismiyah, sebagaimana yang sudah kita lewati pembahasannya, adalah jumlah atau kalimat sempurna yang didahului dengan isim. Yang didahului dengan isim. Nah, jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khabar. Artinya, kalau itu disebut sebagai jumlah ismiyah, pasti ada mubtada, ada khabarnya. Pasti ada mubtada, ada khabarnya. Kemudian jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah sudah lewat ya pembahasannya. Sekarang fi'liyah, dan ini pembahasan terakhir di buku kita ini. Kalau fi'liyah itu didahului dengan fi'il, di depannya fi'il. Kata yang berada di depan adalah fi'il. Sementara yang perlu untuk kita fahami untuk saat ini, ya, untuk saat ini, jumlah fi'liyah ini nanti ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu pelaku dari pekerjaan tersebut. Pelakunya. Fi'il itu kata kerja. Kemudian fa'il itu pekerjanya, yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kita akan mengenal fi'il sama fa'il dulu. Fi'il sama fa'il. Nanti ada pembahasan lain, ada pembahasan lain. Tapi karena buku kita adalah buku untuk pemula, jadi sementara pembahasan kita kita cukupkan pada fi'il dan fa'il saja. Fi'il atau fa'il. Baik, kita ulangi. Pelajaran kita akan membahas tentang fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Kita baca dulu contoh-contohnya di sini. Jalasa Muhammadun. Jalasat Aminatu. Jalasa Muhammadun. Muhammad telah duduk. Jalasat Aminatu. Aminah telah duduk. Muhammad telah duduk. Jalasat Aminatu. Aminah telah duduk. Nah, kita perhatikan di sini dua contoh diawali dengan fi'il, yaitu jalasa dan jalasat. Jalasa dan jalasat. Jalasa Muhammadun, fi'ilnya jalasa, yang artinya telah duduk. Muhammadun, Muhammad, yaitu pelakunya. Siapa yang duduk? Yang duduk di sini adalah Muhammad. Jalasat Aminatu, Aminah telah duduk. Jalasat itu fi'ilnya dan dia terletak di depan. Aminatu itu fa'ilnya dan dia terletak setelah fi'ilnya. Dua contoh ini dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Ada fi'il, ada fa'il. Fi'il dulu, baru yang berikutnya adalah fa'il. Yang terletak setelah fi'il itu fa'il. Dan sudah kita terangkan perbedaan adanya ta'u ta'nis dengan tidak ada ta'u ta'nis. Kalau ada ta'u ta'nis menunjukkan bahwa fa'ilnya itu mu'annas. Mu'annas. Kemudian kata yang berikutnya, yaitu yang terletak setelah fi'il, itu dinamakan dengan fa'il pada contoh ini. Muhammadun, Aminatu, itu sebagai fa'il. Fa'il, pelaku. Fa'il itu harus marfu. Fa'il itu harus marfu. Marfu itu tandanya adalah dhammah. Tandanya dhammah. Dan nanti ada pengganti dhammah. Itu nanti. Fa'il tandanya dhammah, yaitu huruf terakhir dari kata tersebut berharakat dhammah. Berharakat dhammah. Itu marfu. Ya, berharakat dhammah. Muhammadun, Aminatu. Baik dia bertanwin ataupun tidak bertanwin, yang terpenting ialah dia harus marfu. Harus marfu. Dan fa'il itu boleh mufrad, mu'annas, mudhakkar, jama', musanna, kemudian nah, jama' taksir atau jama' mu'annas salim, jama' mudhakkar salim, boleh semuanya. Nah, sekarang kalau dibalik, jalasa Muhammadun, dibalik, Muhammad ditaruh di depan, Muhammadun jalasa, Aminatu jalasat. Walaupun dari sisi arti ke bahasa Indonesia, arti bahasa Indonesia itu sama, tapi penamaan dalam bahasa Arab itu nanti berbeda. Jalasa Muhammadun ini jumlah fi'liyah, Muhammadun jalasa ini jumlah ismiyah. Kalau jalasa Muhammadun jalasa fi'il, Muhammadun fa'ilnya. Kalau Muhammadun jalasa, Muhammad itu mubtada, jalasa itu khabar. Jalasa itu khabarnya. Nah, walaupun dari sisi arti bahasa Indonesia, makna bahasa Indonesia itu sama. Jalasa Muhammadun, Muhammad duduk. Muhammadun jalasa juga sama artinya, Muhammad duduk. Baik. Kemudian di sini ada beberapa contoh. Dhahabal waladu, dhahabal waladani, dhahabal awladu, dhahabatil bintu, dhahabatil bintani, dhahabatil banatu. Bedakan dan perhatikan di sini. Yang pertama itu contoh fa'ilnya berupa isim yang mufrad, mudzamul waladu, dhahabatil bintu. Kemudian yang kedua muthanna, mudzakkar dan mufrad, dhahabal waladani, dhahabatil bintani. Kemudian yang ketiga berbentuk jamak, mudzakkar maupun yang muannas, dhahabal auladu dan dhahabatil auladu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, yang tadinya berupa ta'ut ta'nis as-sakinah, ta'ut ta'nis as-sakinah. Sakinah itu berarti sukun. Ta, huruf ta. Ta'nis untuk menunjukkan perempuan, mu'annas. As-sakinah itu sukun, berarti ta'nya sukun. Lalu kenapa di sini berharokat kasroh? Kenapa di sini berharokat kasroh? Dhahabati, Zahabatil bintu. Zahabatil bintani. Jawabannya karena ketemu dua sukun bertemu. Bertemunya dua sukun. Iltaqa sakinain. Bertemunya dua sukun, maka sulit untuk dibaca. Nah, untuk mempermudah diberi harokat kasrah sukun yang pertama itu. Zahabati. Sukun yang pertama diganti dengan kasrah supaya mudah untuk dibaca. Zahabatil bintu. Zahabatil bintani. Tadinya zahabat al bintani. Ada dua sukun. Sukun pertama pada ta, sukun kedua pada alif, pada lam. Ini tidak bisa untuk dibaca, sehingga sulit untuk dibaca. Maka biar lebih mudah, biar mudah untuk dibaca, diganti sukun pertama zahabatil bintu, zahabatil bintani, zahabatil banatu. Ini semuanya jumlah. Tidak ada perubahan pada fiilnya kecuali kecuali untuk membedakan mudzakkar dan muannas saja. Pada jumlah fi'liyah, perhatikan, pada jumlah fi'liyah fi'ilnya itu untuk mufrad ataupun untuk musanna ataupun untuk jamak sama. Sama. Dhahaba misalkan, jalasa. Kemudian untuk muannas yang mufrad, yang musanna, yang jamak juga sama, yaitu mengutaknis saja. Dhahabat, jalasat. Ini pada jumlah fi'liyah. Akan berbeda ketika jumlah fi'liyah ini diubah, dibalik menjadi jumlah ismiyah. Akan berbeda dan akan berubah. Kalau jumlah fi'liyah yang tadi kita sebutkan diubah posisinya, diganti menjadi jumlah ismiyah. Di sini sebutkan contohnya. Jumlah ismiyah al-auladu jalasu, at-tullabu darasu, al-banatu jalasna, at-talibatu darasna, jalasal auladu, darasa at-tullabu, jalasatil banatu, darasatit talibatu. Kita perhatikan dua bagian ini, dua kolom di sini. Yang pertama contoh-contoh jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah berarti diawali dengan isim. Apa itu isim? Isim itu kata benda, manusia, na'am, isim isyarah dan seterusnya yang sudah pernah kita lewati. Nah, di sini contoh is jumlah atau contoh isim yang terletak di depan berbentuk jamak. Berbentuk jamak. Al-auladu, jamak dari al-waladu. At-tullabu, jamak dari at-talibu. Ketika kita jadikan al-auladu dan at-tullabu menjadi jumlah ismiyah dan khabarnya itu berupa fi'il, khabarnya berupa fi'il, maka fi'ilnya diberi wawul jama'ah. Al-auladu jalasu, at-tullabu darasu, darasu, al-banatu jalasna, at-talibatu darasna. Ini jumlah ismiyah. Kalau diganti dengan jumlah fi'liyah, nah seperti yang ada di contoh sampingnya. Jalasal auladu darasatul jamaahnya hilang. Jalasa. Jalasal auladu darasatul labu, jalasatil banatu, darasatit talibatu, darasatit talibatu. Nah, kami sebelum kita masuk pada latihan. Baik, kalau begitu kita langsung masuk pada latihan. Nanti kita kasih tambahan penjelasan insyaallah. Latihan 1. Nah, sebutkan ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Mudah. Ayo Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 1. Bismillah. Terdengar Ustaz ya? Naam. At-tabibu waqifun. Jumlah ismiyah. Naam, at-tabibu waqifun, jumlah ismiyah. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Al-Fatayatu Talibatun. Jumlah ismiyah. Naam, silakan Al-Akh Abu Salwa. Nomor 3. Dhahabal Mudiri. Jumlah fi'liyah. Dhahabal Mudiri. Mudiri. Jumlah fi'liyah. Dhahabal Mudiru. Naam, ada harakatnya di situ. Dhahabal Mudiru. Jumlah fi'liyah. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Laibal waladu, jumlah fi'liyah. Naam. Al-Akh Yunus. Lauzat, bismillah. Qamat Aisyatu, jumlah fi'liyah. Qamat Aisyatu, jumlah fi'liyah. Al-Akh Imam, silakan. At-tufahu ladhidhun, jumlah ismiyah. Naam, jumlah ismiyah. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Jalasati talibatu, fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Al-Makatibu Jamilatun, jumlah ismiyah. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Al-Muslimuna Khoroju Minal Masjidi, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Al-Akh Abu Ahnaf. Dahaba Abi Ilal Madinati, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Latihan 2, sebutkan kedudukan kata yang bergaris bawah. Dia fi'il atau dia fa'il atau dia khabar atau dia mubtada, ya. Al-Akh Ammar Abu Salman. Dohikal, dohikat tiflu. At-tiflu sebagai fa'il. Naam, sebagai fa'il. Al-Akh Yunus, silakan. Ustaz. Al-Muhandisuna Raja'u Minal Masna'i, Al-Muhandisuna sebagai mubtada. Naam, sebagai mubtada. Al-Akh Imam, silakan. Ant. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Dhahabal Dhahabal Fallahu ilal haqli. Fallahu fa'il. Fa'il. Naam, sebagai fa'il. Dhahab al-fallahu ila al-haqli. Al-fallahu fa'il. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Al-fallahu dhahaba ila al-haqli. Al-fallahu sebagai mubtada. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Aisyatu jalasat. Aisyatu sebagai mubtada. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Jalasat Aisyatu. Aisyatu sebagai fa'il. Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Al-Baqaratu Saminatun. Saminatun sebagai khobar. Naam. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru sebagai mubtada. Naam, sebagai mubtada. Berikutnya Al-Akh Imam. Kharajat ummi ilal maktabi. Ummi sebagai fa'il. Naam, kharajat ummi ilal maktabati. Al-maktabati, perpustakaan. Ummi sebagai fa'ilnya. Alhamdulillah. Latihan 3. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi dua, jumlah ismiyahnya disebutkan, jumlah fi'liyahnya gimana? Al-Akhabu Khadijah, silakan. Anak perempuan itu telah tidur di atas tikar. Artikan ke dalam bahasa Arab dengan jumlah ismiyah. Al-waladu telah tidur. Telah tidur enggak, Ustaz? Tidur nama. Nah, nama. Al-bintu an al-bintu nauma. Nama. Ala hisarun. Naam. Al-bintu namat al-sariri, al-hasiri, al-hasiri. Tayyib, al-akhabu sawfa terjemahkan ke dalam jumlah fi'liyah, menggunakan jumlah ismi fi'liyah. Nah, Ustaz, untuk tidur pakai rawatnya bisa, Ustaz? Boleh. Anak perempuan itu telah tidur di atas tikar. Jumlah fi'liyahnya rokotul bintu alal hasiri. Rokodatil. Rokodat berarti rokodatil bintu alal hasiri, atau namat, namatil bintu alal hasiri. Berikutnya, al-akhabu salwa, para perawat laki-laki itu telah pergi ke rumah sakit. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, silakan. Para perawat laki-laki itu telah pergi ke rumah sakit. Al-mudhiru zahaba ilal mustashfa. Ulangi, al? Al-mudhiru. Apa arti mudhiru? Al-mumaridu zahaba ilal mustashfa. Naam. Jumlah fi'liyahnya zahab yang depannya para perawat ya. Iya. Yeah. Para perawat berarti al-mumarriduna zahabu ilal mustashfa. Kemudian fi'liyahnya zahaba al-mumarriduna ilal mustashfa. Naam, ahsanta. Para perawat berarti jamak, ahsanta. Para perawat laki-laki itu telah pergi ke rumah sakit. Al-mumarriduna dhahaba, atau al-mumarriduna, ini jumlah ismiyah. Al-mumarriduna dhahabu, dhahabu ilal mustashfa. Dhahabal mumarriduna ilal mustashfa. Taib, berikutnya al-akh Abu Ahnaf, silakan. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Para pemudi itu telah belajar di universitas. Al-fatayatu darasna fil jami'ati. Jumlah fi'liyah, darasa al-fatayatu fil jami'ati. Para pemudi itu telah belajar di universitas. Para pemudi berarti jamak. Al-fatayatu darasna, darasna fil jami'ati. Kemudian jumlah fi'liyahnya darasati, darasatil fatayatu fil jami'ati. Latihan keempat, latihan terakhir. Fa'ilnya dirubah ke dalam bentuk jamak. Fa'ilnya dirubah ke dalam bentuk jamak. Al-Akhmar Abu Salman, silakan. Laibal bunatu khalfal baiti. Laibal bana laibat banat tu khalfal baiti. La'ibatil bintu khalfal baiti. La'ibatil banatu khalfal baiti. Naam, Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Raja'al mudiri minal saudiyati. Ulangi. Raja'al mudiri. Kenapa mudiri? Naam Ustaz. Kenapa dibaca al-mudiri? Awan. Raja'al mudiru minal saudiyati. Minas suudiyati. Su'u. Awan. Suudiyah. Naam. Jamaknya raja'al mudiruna minal suudiyati. Naam, raja'al mudiru minas suudiyati. Raja'al mudiruna minas suudiyati. Al-Akh Imam, silakan nomor 3. Rokadur rojulu fisyari'i. Jamaknya rokadur rijalu fisyari'i. Rokadur rojulu fisyari'i. Rokadur itu berlari. Rokadur rojulu fisyari'i. Rokadur rijalu fisyari'i. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Katabatit talibatu bil qalamil aswadi. Nah. Katabatit talibatu bil qalamil aswadi. Nah, Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nomor 5 Ustaz. Nomor 5. Zahaba sotiqi ilal Jakarta. Enggak pakai alif lam. Ila Jakarta. Zahaba sotiqi ila Jakarta. Jamaknya soti. Zahaba sotiki. Asdiqai. Zahaba asdiqa. I. Ila Jakarta. Ulangi, zahaba. Zahaba asdiqa'u ila Jakarta. Nah, perhatikan di sini. Zahaba sotiki. Ada dhamir ya al-mutakallim menunjukkan ana, dhamir muttasil. Sadiqi, saudaraku. Ila Jakarta, berarti kalau dijamakkan dhahaba astiqai. Astiqai ila Jakarta. Kenapa tidak pakai dhammah saja, astiqau atau sadiku? Bukankah dia sebagai fa'il? Yang namanya fa'il itu harus marfu. Tanda marfu itu diantaranya adalah dhammah. Kenapa di sini makanya kasrah? Karena ada ya al-mutakallim. Ada ya al-mutakallim bersambung dengan ya al-mutakallim. Maka harakat yang sesuai adalah kasrah. Sadiqi, astiqai. Dhammahnya tidak terlihat karena bersambung dengan ya al-mutakallim. Nanti ada pembahasan tersendiri. Alhamdulillah selesai buku yang keenam, dan berarti sudah selesai dari buku pertama sampai buku yang keenam. Alhamdulillah bisa kita selesaikan, dan insyaallah sebagian besar atau antum semuanya insyaallah sudah memahami sebagian besar dari materi yang kita pelajari. Nah, atau bahkan bisa dikatakan insyaallah semuanya sudah paham, tinggal banyak latihan, tinggal banyak baca, diulang. Materi-materi itu akan terus ditemui kalau kita mempelajari bahasa Arab. Alhamdulillah, selesai dari tahun 2020 bulan Oktober. Sekarang bulan April 2022. Nah, cukup lumayan, tapi tergolong cepat karena 6 buku bisa kita selesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Ya, dari 2020 sampai 2022. Dari akhir atau Oktober 2020 sampai sekarang April 2022. Alhamdulillah 6 buku selesai. 6 buku selesai. Tipis-tipis buku-bukunya, yang penting selesai. Daripada buku tebel, belajar berkali-kali enggak pernah selesai, repot. Nah, alhamdulillah selesai materi-materi ini. Masyaallah. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri? Puan Ustaz, izin tanya. Naam. Halaman 88 latihan 2. Misalkan untuk nomor 4 ya, untuk al-falahu sebagai fa'il. Apa dia bisa sebagai khobar juga gitu, Ustaz? Halaman 88 nomor 4. Dhahabal fallahu ilal haqli. Pertanyaannya al-fallahu sebagai fa'il, apakah dia juga bisa sebagai apa tadi, khabar? Nah, Ustaz. Nah, sebelum menentukan dia mubtada atau khabar, fa'il atau bukan, lihat dulu ini ismiyah. Dia jumlah ismiyah. Berarti kalau jumlah ismiyah pasti ada mubtada, ada khabar. Pasti ada mubtada, ada khabar. Kalau dia fi'liyah, sudah enggak ada mubtada, enggak ada khabar. Yang ada fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Naam. Berarti pada contoh ini dhahabal fallahu ilal haqli, al-fallahu dia sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Kalau dirubah bentuknya, nah, seperti contoh nomor 5 itu, kebalikannya. Dhahaba al-fallahu ilal haqli, al-fallahu dhahaba ilal haqli. Al-fallahu dhahaba ilal haqli. Al-fallahu dia mubtada pada contoh ini. Dhahaba itu khabarnya. Khabarnya. Nah. Begitu al-akh Imam Sil. Taib, ada yang lain? Kawan Ustaz, kita tanya. Nah, silakan. Kalau ini tadi kan kemarin yang kita pelajari kan contohnya itu fi'il untuk mufrad dan jamak. Kalau mutsana dia ada penambahan fi'ilnya, ada penambahan harokat apa-apa gimana, Ustaz? Nah, ada. Ada. Jawabannya ada. Contoh al-fallahani, al-fallahani dhahaba, dikasih alif. Al-fallahani dhahaba ilal haqli. Al-muhandisani raja'a minal masna'i. Dan ya, di sini belum dibahas, cuma di buku-buku berikutnya. Kalau semuanya dibahas, ini bukan untuk pemula berarti. Nah, ada perubahan. Jawabannya ada perubahan pada fi'ilnya. Kalau jumlah fi'liyah berarti tidak perlu dirubah. Dhahaba al-fallahani ilal haqli. Kalau dirubah menjadi jumlah ismiyah baru terlihat perubahan pada fi'ilnya. Al-fallahani dhahaba, dikasih alif di akhirnya. Dhahaba ilal haqli. Begitu, akh Yunus. Naam Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, ada yang lain? Oh. Nah, baik, kalau enggak ada, insya Allah kita akhiri pembahasan atau pelajaran bahasa Arab ini, dan kita nyatakan sudah selesai pelajaran bahasa Arab dari buku yang pertama sampai buku keenam untuk anak-anak sekolah dasar. Alhamdulillah kita pelajari dengan sampai menyelesaikannya. Walillahil hamd ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.